إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fillah rahmatullah. Islam dilihat dari makna secara umum adalah penyembahan kepada Allah, at-ta'budu lillah mimma syuri'a. Penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh manusia menjadikan mereka sebagai seorang muslim. At-ta'budu lillah. Penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang disebut muslim. Aturan-aturan agama yang merintahkan agar manusia melakukan iqamatul ibadah lillah disebut aturannya sebagai aturan Islam. Munzu an arsalallahu rusul ila an taquma sa'ah. Pengertian seperti ini berlaku sejak Allah mengutus Nabi dan Rasul yang pertama sampai hari kiamat nanti. Nabi Allah Ibrahim pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana waj'alna muslimain lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak." Ya Tuhan kami, jadikanlah kami, yakni Ibrahim dan Ismail, sebagai dua orang muslim, dan juga anak turunan kami, jadikanlah mereka al-muslimun. Maka berjalanlah waktu di mana setiap manusia yang melakukan penyembahan kepada Allah saja mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muslimun. Wa sammakumul muslimuna min qabl. Dia Allah telah memberikan nama bagi kalian muslim sejak dahulu. Ini pengertian Islam secara umum yang memungkinkan orang-orang munafikin, musuh-musuh Islam dari para orientalis al-mustasyribin, memasukkan syubhatnya melalui pintu ini. Kalau kita tidak memahami Islam dari pengertian umumnya sampai kepada pengertian yang khususnya, maka kita pun akan terkena syubhat, di mana musuh-musuh Islam melihat adanya ayat-ayat Al-Quranul Karim yang memungkinkan dijadikan sebagai ayat yang syubhat. Dalam pandangan kita orang awam, dalam pandangan para ulama, tidak ada yang syubhat. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nafara wan tabi'ina man amana billahi wal yawmil akhir falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Ada tiga ayat Al-Quran yang fihi nadhir, yang hampir serupa, yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman, kaum muslimin dan juga orang Yahudi dan juga orang Nasrani, dan juga orang-orang tabi'in. Di mereka disebutkan semua itu. Mereka disebutkan semua dalam satu ayat. Kalau mereka, ini syaratnya, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka semua amal kebaikan mereka diterima. Allah akan balas mereka dengan balasan yang semisal dengan itu. Dan kemudian mereka akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat-ayat yang seperti ini, mereka ingin menanamkan apa yang diyakini oleh mereka sebagai sebuah kebenaran. Wahdatul adyan. Agama itu sesungguhnya tidak ada yang berbeda. Agama itu sebetulnya sama. Tidak boleh ada satu pemeluk agama yang mengklaim agamanya paling benar. Mereka gunakan ayat-ayat seperti ini. Muhammad Guntur Romli menulis di sebuah majalah bagaimana seharusnya kaum muslimin melakukan dialog dengan orang-orang di luar Islam, yakni Nasrani terutama. Dan ternyata tulisan beliau ini hanya menggambarkan bagaimana muktamar-muktamar yang sering dilakukan antara sebagian cendekiawan muslim itu dengan tokoh-tokoh agama dari Yahudi dan Nasrani. Dialog antar agama. Si Romli memulai penulisannya dengan terang-terangan dia mengucapkan selamat Natal. Dia mengucapkan dengan keridhaannya, dengan keikhlasannya, bahkan atas dasar ilmu yang dia miliki, pengucapan selamat Natal tidak membahayakan akidah. Bahkan orang yang tidak mau mengucapkan Natal, dia telah mengingkari firman Allah, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Lihat bagaimana cara orang-orang seperti ini. Kita melihat alumni mana dia. Walaupun dia lulusan Al-Azhar sekalipun, yang kita lihat adalah bagaimana dia memahami Al-Quranul Karim. Al-Quran membutuhkan tafsir. Dan tafsir itu tidak datang dari disiplin ilmu yang mereka ciptakan. Dikenal di kalangan mereka ada sebuah ilmu yang mereka sebut dengan ilmu hermeneutika, yaitu filsafat pemahaman. Filsafat pemahaman, bagaimana memahami teks tertulis. Di dalam ilmu itu ada segitiga: penulis, teks, dan pembaca. Di sana ada teori, objektif dan subjektif. Dua teori ini berkelahi, berbenturan, saling bertentangan. Teori yang menuntut adanya objektivitas, membaca teks apapun haruslah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengarah atau penulis. Tapi teori ini sudah dikalahkan. Sudah dikalahkan. Karena teori yang baru, subjektivitas, telah mengatakan bahwa mereka telah membunuh pengarang dan penulis. Penulis pengarang telah mati. Yang hidup sekarang pembaca. Siapapun yang baca bebas dia memahami teks-teks tertulis itu. Ini ilmu hermeneutika yang sangat berbahaya sekali. Kalau masuknya ke wilayah-wilayah teks manuskrip yang lama di luar Al-Quran, kalian silakan. Tapi untuk Al-Quran tidak bisa. Tertutup pintu rapat-rapat bagi hermeneutika. Setiap orang yang ingin membaca Al-Quranul Karim haruslah memahami kaidah-kaidah ilmu tafsir. Tidak boleh mereka itu memahami Al-Quran sesuai dengan rayunya. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa memahami Al-Quranul Karim dengan rayu hukumnya haram. Hukumnya haram. Fa'amma tafsirul Quran bimujarradir ra'yi faharamun. Dalilnya walaupun hadis-hadisnya ditengarai lemah, namun para ulama kita tetap menjadikan itu sebagai dasar hukum. memahami Al-Quranul Karim dengan logika hukumnya haram. Kalau logikanya tidak memberikan gambaran penguasaan terhadap lughatul arabiyah, kalau pemikirannya tidak menggambarkan pemahaman tentang kaidah-kaidah ilmu tafsir, karena menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, apabila orang yang menafsirkan itu menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab dan juga kaidah-kaidah tafsir, sebagian ulama membolehkan, karena sekarang tidak mungkin ada pertentangan. Tidak mungkin ada pertentangan dengan tafsir maksur, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini yang saya lihat sangat berbahaya kalau kita tidak memahami makna Islam secara khusus. Makna Islam secara khusus bagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Al-Islam dalam makna yang khas yakunu ismat din adalah untuk sebuah nama bagi agama, nama bagi sebuah agama, yaitu ad-dinul ladzi ba'atha bihi nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau telah membawa Islam dari makna yang umum kemudian diikuti dengan makna yang khusus. Jadi makna umum dan khusus itulah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah katakan inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya din, agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Berarti Islam adalah wad-din. Islam itu adalah ismuddin. Telah menjadi nama bagi sebuah agama. Wa man yattaqi ghayra al-islam dinan falyaqbal minhu. Barang siapa yang mencari Islam sebagai sebuah, barang siapa yang mencari di luar Islam sebagai agama, sebagai agama. Ini tamyizan. Tamyizan. Jadi dalam uslub bahasa Arab dikatakan dinan di sini maknanya adalah tamyizan. Jadi untuk mengkhususkan dan untuk membedakan agama yang benar itu yang mana. Maka setelah Islam menjadi nama yang khusus, tidak mungkinkan lagi seharusnya kaum muslimin terjebak dalam pengertian atau pemahaman yang dipenuhi dengan syubhat dan keraguan-raguan terhadap apakah agama ini semuanya benar atau tidak. Apakah orang Yahudi sekarang ini bisa dimasukkan ke dalam golongan muslimun atau tidak? Apakah keyakinan yang sedang dijual belikan disebar luaskan oleh mereka? Tidak bolehnya seorang muslim mengatakan kafir kepada orang di luar Islam. Tidak boleh mengatakan orang di luar Islam adalah penghuni neraka. Benar atau tidak bisa diukur dengan ini. Fama ba'atha bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam nasakha jami'an adyan as-sabiqah. Syekh kemudian mengatakan apa yang diutus oleh Allah, yakni apa yang diutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan apa yang dibawanya telah menjadi nasikh, telah menjadi penghapus dari semua agama-agama yang terdahulu. Berarti Islam posisinya adalah sebagai nasikh. Sebagai nasikh, yaitu penghapus. Yang dihapus yang mana? Al-mansukh yang mana? Al-mansukh. Al-mansukh jami'al adyan, semua agama yang telah berlalu. Setelah datang Islam, maka Islam mengganti semua agama-agama itu. Dan dikatakan semua agama-agama sebelumnya adalah agama yang batil. Agama yang tidak akan pernah membuat pengikutnya, penganutnya menjadi mukmin. Tidak mungkin menjadikan penganutnya sebagai ahlul jannah, tidak mungkin. Dan tidak mungkin menjadikan penganut sebagai orang-orang yang bertauhid, tidak mungkin. Setelah datang di Islam. Fasara man ittabahu musliman wa man khalafahu laysa bimuslimin. Fa ittabahu rusul muslimuna fi zamani rusulihim. Maka para pengikut rusul-rusul, rasul-rasul disebut muslim ketika zaman nabi mereka masih ada. Jadi orang-orang Yahudi yang disebutkan dalam surat apa tadi Al-Baqarah ayat 62, itu maknanya adalah orang-orang Yahudi yang akan masuk surga, yang amal mereka diterima ketika mereka masih hidup bersama dengan nabi mereka. Mereka beriman pada Nabi Musa, kemudian mereka beriman pada Taurat, mereka mengikuti sunnah Nabi Musa. Kalau mereka melakukan seperti itu, yakunu mu'minin, mereka menjadi mu'min. Mereka menjadi muslim. Muslim berdasarkan pengertian umum. Fal-Yahud muslimuna fi zamani Musa. Maka orang-orang Yahudi disebut sebagai muslim pada zaman Nabi Musa. Itu pun dengan syarat tadi, beriman, mengikuti sunnahnya, dan bergantung kepada kitab Taurat. Wan-Nasara muslimuna fi zamani Isa. Orang-orang Nasrani pun demikian. Mereka dikatakan muslim kalau mereka beriman pada Nabi Isa, kemudian mengikuti sunnahnya, kemudian berpegang teguh pada kitab Injil yang turun kepada Isa radhiyallahu anhu. Mereka menjadi muslim seperti ini. Sampai datang Nabi kita yang mulia radhiyallahu anhu dengan membawa Islam sebagai agama yang mengharuskan mereka masuk ke dalam Islam. Kalau tidak, maka mereka laisa muslimin. Maka mereka tidak bisa disebut muslim. Dan agama mereka tidak bisa dikatakan Islam. Mereka tetap menjadi sebuah penganut dengan agama yang batil. Tidak ada keimanan, tidak ada keislaman, tidak ada. Baik dari pengertian umum maupun khusus, tidak ada. Kalau mereka beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian masuk ke dalam Islam dan kemudian berpegang teguh pada Al-Quran, baru mereka dikatakan muslim. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman, mengambil penjelasan dari apa yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan tafsir surat Al-Baqarah ayat 62 ini, sehingga syubhatnya menjadi hilang, sehingga tidak ada kaum muslimin yang mempertanyakan bagaimana dengan surah Al-Baqarah 62 ketika kita menetapkan bahwa Islam adalah agama yang paling benar, bahwa orang di luar Islam adalah kafir, musyrik, ahlun nar. Tidak bisa digunakan dalil-dalil seperti tadi untuk menghajar etika keyakinan seperti itu, akidah Islam seperti itu. Jadi apapun yang menghajar harus kita robohkan dengan dalil yang pemahamannya benar seperti yang sudah dijelaskan tadi. Bahwa innal ladzina amanu adalah kaum muslimin dari dulu hingga hari kiamat. Walladzina hadu, ini orang-orang Yahudi yang mereka tadi beriman pada Nabi Musa, mengikuti sunnahnya dan kemudian berpegang teguh pada kitab Taurat. Wan-Nasara, mereka yang beriman pada Nabi Isa, juga beriman pada kitab Injil dan mengikuti sunnah Nabi Isa. Wat-Tabi'in, sedangkan As-Tabi'in adalah satu kaum yang dikatakan oleh Imam Mukathir di antara pendapat yang begitu banyak menjelaskan tentang As-Sabi'in itu siapa. Ada yang mengatakan As-Sabi'in itu adalah satu kaum di antara Majusi, Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak memiliki agama. Ada lagi yang mengatakan bahwa seperti Majusi. Ada lagi yang mengatakan mereka satu kaum penyembah malaikat. Sedangkan pendapat yang dianggap paling kuat dan paling benar adalah annahum qaumun laisu ala dinil yahud wal nasara wal majus wal musyrikin. Mereka itu bukanlah orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan juga bukan musyrik. Innama hum qaumun baquna ala fitratihim. Mereka adalah satu kaum yang tetap di atas fitrah mereka. Walaupun tidak ada sebuah nama agama untuk mereka, namun ketika dikatakan bahwa mereka baquna ala fitratihim, maka tidak syak lagi mereka adalah muslim. Mereka adalah muslim. Akhir-akhir ini banyak saudara kita yang dibingungkan dengan realitas kehidupan mereka, karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat, di antara tangga mereka ada yang Nasrani. Menjelang tanggal 25 besok, mereka sudah menyebar undangan. Sebagian lagi mereka meminta agar saudara kita yang Muslim untuk mendatangi rumah mereka dan mereka melakukan pesta, pesta hari Id mereka. Mereka kesulitan untuk mengambil sikap, karena mereka tidak memahami. Bagi yang memahami tentang makna ayat tadi, tentu mereka bisa memutuskan haramnya itu datang, haramnya itu datang. Namun kaum muslimin yang tidak memahami ayat ini, bahkan mereka mendapatkan bahwa ayat ini ditafsirkan tadi bahwa orang Yahudi Nasrani itu sama dengan orang Islam, maka mereka tidak ragu lagi untuk mendatangi peringatan-peringatan seperti ini. Bahkan mereka menganjurkan untuk memelihara keharmonisan hidup antar agama. Ini syubhat yang harus diangkat dan dijelaskan pada kaum muslimin, agar mereka kembali kepada sikap sebagai seorang muslim yang memiliki jati diri. Identitas keislaman harus dipelihara, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan ketegasan di dalam masalah ini. Tidak ada bahasa toleransi, tidak ada. Tidak perlu ada usaha takrib pendekatan antar agama, mencari titik temu, tidak perlu itu dilakukan. Saya kira setiap seminar muktamar yang temanya berkaitan dengan dialog Islam Kristen, itu buang-buang waktu saja. Karena Islam asasnya adalah tauhid, sedangkan asas seluruh agama luar Islam itu syirik semua. Tidak ada yang tauhid, tidak ada. Mana mungkin tauhid itu dipertemukan dengan syirik? Itu tidak mungkin. La yajtami asyirku wal iman la yajtami. Iman dengan syirik tidak mungkin bertemu, tidak mungkin. Tidak mungkin. Seorang yang melakukan syirik besar, dia melakukan penyembahan kepada Allah, tapi juga melakukan penyembahan kepada selain Allah. Saat itu imannya hilang, tauhidnya hilang, dan saat itu dia murtad, keluar dari Islam. Karena asas agama itu sudah dihancurkan. Sudah dihancurkan, sudah dilepas. Sehingga dikatakan bahwa iman, yaitu tauhid, dengan kesyirikan la yajtami'. Keduanya tidak mungkin bertemu, tidak mungkin. Kecuali syirik kecil. Kalau syirik kecil masih bisa tidak? Seorang muslim itu masih bisa tidak berkumpul dirinya itu antara iman tauhidnya dengan syirik kecil? Masih yajtami'? Masih berkumpul? Masih. Masih. Kan tidak ada seorang mukmin, seorang muslim yang bisa terbebas daripada syirik kecil. Kecuali dia sangat berhati-hati sekali. Kecuali akidah tauhid itu betul-betul kuat kokoh dan hidup terus berkembang. Tapi kalau dia hanya memahami akidah secara terbatas saja, maka keadaannya sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah khawatirkan kepada para sahabatnya, bahwa syirik kecil akan menimpa mereka. Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takuti menimpa kalian adalah kalian tertimpa syirik kecil. Itu para sahabat yang akidah keimanan tidak diragukan lagi, yang ketaatan tidak diragukan lagi, yang pemahamannya benar, ilmunya sahih. Tapi Rasulullah masih mengkhawatirkan terhadap syirik kecil itu. Jadi kalau syirik kecil tidak, tapi kalau syirik besar bisa menghilangkan tauhid kita. Ini persoalan yang kaum muslimin harus memiliki sikap tegas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Qul ya ayyuhal kafirun." Ya Muhammad alaihi salatu wassalam, katakan kepada mereka, nyatakan kepada mereka, panggillah mereka, wahai orang-orang kafir. Sebutan itu tuh tidak sama dengan non-Islam. Non-Islam itu bahasanya masih lembut dan belum menyentuh substansi, esensi daripada kekafiran, kekufuran mereka. Tapi kalau kafirun, Itu jelas, substansi jelas. Allah menginginkan ada pernyataan orang di luar Islam yang mendengar Nabi SAW disebut sebagai Nabi dan Rasul terakhir dengan membawa agama yang terakhir Islam dengan kitab yang terakhir Al-Quran, tapi mereka tidak mau masuk ke dalam Islam. Karena min ashabin nar, mereka adalah penghuni neraka selamanya, ya. Yang menunjukkan bahwa mereka telah kufur. Ada juhud, ada ingkar, ada pengingkaran dan ada juhud. Arti mereka tidak menerima keimanan, ya, terhadap Nabi, terhadap Al-Quran, terhadap Islam, ya. Maka mereka dikatakan kafir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu. Bahkan Allah perintahkan Nabi untuk mengatakan ya ayyuhal kafirun. Allah yang perintahkan kita untuk mengatakan mereka itu kafir. Bukan hanya satu dua ayat, dalam Al-Quran banyak sekali penyebutan kafir untuk orang-orang di luar Islam. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kitab dan juga orang-orang musyrik, mereka disebut kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah satu di antara tiga. Ketegasan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan akidah, dalam urusan-urusan ibadah. Sehingga tidak perlu ada undangan yang harus kita terima. Sehingga tidak perlu ada undangan lisan yang kita dengar atau ada tarikan tangan yang mengajak kaum muslimin untuk mendatangi hari Id mereka, ya. Karena kita diperintahkan untuk bersikap tegas, ya. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan, man lam yukaffir musyrikina aw syakkin bi kufrihim aw saha madhhabahum telah batal iman seseorang apabila dia tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, apabila mereka tidak mengkafirkan orang-orang di luar Islam, atau mereka ragu terhadap kekufurannya, atau justru mereka membenarkan kekufuran mereka, maka mereka telah kafir. Maka mereka telah kafir dan telah batal imannya. Jadi siapapun di antara muslim yang tidak berani untuk mengatakan kafir setiap orang di luar Islam, maka kekafirannya menimpa dirinya, ya. Pak, tetangga kita itu agamanya kan Nasara, kafir bukan Pak? Non-Islam, kafir bukan Pak? Anda, saya tidak berani mengatakan kafir. Dia tersinggung dia, kan dia mengatakan sebagai orang-orang beriman juga. Saya tidak berani mengatakan kafir, tapi dia ada syak, ada keraguan. Jadi Bapak benarkan itu mereka itu beriman atau kafir? Kalau Bapak tidak berani mengatakan kafir, berarti Bapak menyatakan mereka itu beriman. Berarti membenarkan ada tauhid terhadap mazhab mereka. Ini Syekh Muhammad At-Tamimi mengingatkan kaum muslimin hati-hati. Barang siapa yang tidak mengatakan kafir terhadap orang-orang di luar Islam, maka kekufurannya kembali kepada dirinya, ya. Jadi orang Islam harus berani mengatakan mereka itu kafir, ya. Karena memang teks-teks Al-Quran seperti itu, dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu menunjukkan itu, ya. Dan saya dikatakan tafsir Al-Quran menuntut adanya, ya, memahami sesuai dengan apa yang Allah inginkan, ya. Tidak boleh nanti siapa yang tidak berani mengatakan kafir pada mereka, hadis sudah terpengaruh dengan tadi ilmu hermeneutika, ya. Berarti Al-Quran dibaca itu sesuai dengan kehendaknya. Tidak boleh. Yang Allah inginkan adalah, ya, orang-orang di luar Islam itu, ya, disebut kafir karena mereka menunjukkan kekufurannya. Kecuali kalau mereka masuk ke dalam Islam baru mereka mukmin. Ya. Syekh Sulaiman Ibn Nasir Al-Uwad juga mengatakan, la yuhkam bil islami mar'i hatta yufarul musyrikin, fa inna tawakafa bidzalika ma'a zuhurihim au ma'a zuhuril amr fihim au syakka fi kufrihim ma'a tatayyunihi wa huwa mislam. Barang siapa yang tidak mengatakan kafir kepada orang-orang di luar Islam setelah nyata sekali, jelas sekali fenomenanya, tanda-tanda zahirnya, bukti-buktinya ada, ya, maka dia tidak dihukumi sebagai muslim, ya. Bahkan mereka dimasukkan ke dalam golongan mereka. Ini menunjukkan bahwa hukum berlaku atas kaum muslimin yang tidak mau menyatakan orang di luar Islam itu kafir, ya. Seperti ada seorang pemimpin yayasan Islam, yayasan Islam. Saya mendapatkan berita dari teman-teman yang bisa dipercaya, ya. Jadi pimpinan yayasan Muslim ini, Muslim Tionghoa, ya. Dia menganjurkan untuk agar para ustaz-ustaz yang mengajarkan agama kepada muslim-muslim Tionghoa tidak menyebut kafir untuk orang di luar Islam. Disebut mereka itu non muslim saja, ya. Ini sudah mulai terkena syubhat itu, ya. Itu tokoh pimpinan, ya, organisasi atau apa itu, ikatan, ya, kelompok muslim Tionghoa, ya. Saya kira bukan hanya dia, ya. Jadi banyak orang-orang yang sudah terkena syubhat itu, ya. Mereka tidak menyadari kalau mereka sudah masuk dalam perangkap musuh-musuh Islam yang jaringan Islam Liberal itu hanya merupakan tangan-tangan atau perpanjangan tangan mereka saja, ya. Ya. Sesungguhnya di balik semua itu ada Al-Yahud wa Nasara, ya, yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah ayat 120. Walan tanfa'aka al-yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang Yahudi Nasrani tidak akan rela, ya, sampai kaum muslimin mengikuti agama mereka, ya. Jadi caranya adalah secara perlahan-lahan mereka ingin menghilangkan tadi, ya, di tembok-tembok pemisah. Jadi apa itu, sikap-sikap yang begitu tegas, ya, itu mereka sedang lakukan bagaimana caranya supaya kaum muslimin ini tidak melihat bahwa Islam agama mereka itu sebagai agama yang paling benar, ya. Mereka itu, saya ingatkan ini dalam kesempatan saya sebagai pengganti, yang mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, ya. Jadi diingatkan pada keluarga, kaum kerabat supaya tidak mengikuti acara-acara yang di luar Islam, karena setiap kaum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulli qaumin 'aidun," setiap kaum memiliki hari Id. Ya. Islam juga punya, ya. Jadi Islam untuk kaum muslimin, sedangkan untuk di luar Islam itu bukan untuk kita, ya. Dan peringatan hari Id itu sudah masuk dalam wilayah ibadah, ya. Mereka itu tidak diperbolehkan. Hukum paling ringan haram, walaupun tidak dikatakan langsung murtad. Tapi kalau ucapan selamat Natal itu bisa memasukkan keyakinan bahwa Isa bukan hanya sebagai nabi yang pernah dilahirkan, tapi juga masuk bagian daripada keyakinan Trinitas dan dibenarkan oleh kaum muslimin, maka murtad, ya, bisa keluar dari Islam. Ya, saya kira ini yang bisa saya jelaskan. Ada yang bertanya kan? Ya. Ini Pak, informasinya yang tentang masalah hukum safar, Pak. Hukum safar. Safar ini banyak terjadi kebingungan di antara kita. Iya. Nah, gini, seingat saya sebenarnya yang tahu saya, hukum safar akan hilang jika kita ada niat menginap. Misalnya kita menginap misalnya dari sini ke Bandung, ya, dengan waktu sekitar 1 jam 2 jam menyampai lah. Hmm. Apakah kita setelah menginap dan besoknya juga masih selama menetap 2-3 hari, apakah hukum masih berlaku? Iya. Status tinggal seseorang dalam Islam itu hanya ada dua. Kalau tidak mukim, maka musafir. Ya. Kalau niatnya adalah untuk mukim di sana, berarti sudah pindah domisili, ya, maka tidak perlu safar. Nah, misalnya kita kayak training gitu, Pak. Iya, berarti kan tidak mukim di sana. Iya kan? Ini ya, nginap itu mabit namanya, bukan mukim. Ya, beda. Ya, kalau nginap itu tadi, jadi nginap itu ya mabit, ya. Jadi bermalam di sana, ya. Atau tinggal tapi untuk sementara. Ya, jadi tadi kan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari. Itu kan sementara dibandingkan dengan kita mukim, ya kan? Mukim di rumah sendiri ya kan selama-lamanya mungkin, ya kan, mati di situ mungkin, ya kan? Kalau tadi 1, 2, 3 hari itu namanya, ya, bukan mukim. Oleh karena itu masuknya ke dalam status musafir. Ya. Untuk ibadah sholatnya apakah masuk? Tetap, kalau statusnya adalah musafir maka berlaku hukum safar. Ya. Kalau dia berjamaah dengan jamaah setempat maka dia mengikuti, ya kan, sholatnya tamam, sholatnya tetap sama dengan mereka. Yaitu kalau 4-4, 2-2, 3-3. Ya. Tapi kalau sholatnya sendiri atau sholatnya bersama dengan teman-teman kelompok, ya, umpama di rumah atau di mana kemah, maka sholatnya di kosar, ya, dan boleh dijamaah kalau mau. Ya, seperti itu ya, Bang ya. Ya. Jadi mudah, mudah tadi. Jadi mutusnya mudah. Bukan para sahabat itu ada yang berbulan-bulan, ada yang sampai 2 tahun. Ya. Karena mereka tidak berniat untuk mukim. Ya, jadi mungkin ada urusan yang terus berpindah-pindah seperti itu. Ya kan? Jadi masih musafir. Masih musafir. Ya, jelas sekali masalahnya. Dan itu mudah. Ya. Kecuali kalau memang kita sudah, contohnya umpama anak abang ini sekolah di pesantren. Ya, pesantren. Dia akan tinggal di sana dan dia mukim. Jadi statusnya itu surat-surat tinggalnya itu dipindah ke sana. Ya, sebagai orang yang menetap di sana. Ya. Maka statusnya pada saat dia sekolah adalah dia mukim di sana. Pada saat dia pulang istirahat libur ke rumah orang tuanya maka dia safar. Safar. Ya. Jadi artinya boleh dia salat safar kalau dia mau. Ya. Sampai nanti selesai sekolahnya baru kembali lagi. Jadi statusnya dilihat, dilihat. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Dibolehkan, yang diharamkan adalah mohonkan ampunan. Ya. Ya. Tidak diperbolehkan. Ya. Maka nabi Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh. Hukumnya haram bagi Nabi dan juga orang yang beriman untuk mohonkan ampun bagi orang-orang musyrik. Ya. Tapi mendoakan mereka hal-hal lain, terlebih lagi idkhalul hidayah agar Allah memberikan hidayah pada mereka supaya masuk Islam, itu ihsan dianjurkan. Dianjurkan, ya. Itu termasuk ihsan, termasuk perbuatan baik pada mereka. Ya. Jadi dengan doa atau dengan nasihat, ya. Masuk Islam. Ya. Jadi ya dijelaskan, ya. Dilakukan mungkin apa? Perbandingan agama tapi dengan memperlihatkan tadi, ya kan, kesalahan yang prinsip dalam agama mereka itu boleh, ya. Jadi termasuk ihsan kepada mereka, ya, termasuk kebaikan kepada mereka. Ya. Atau kita memberi santunan, ya, beri santunan, sehingga dikatakan orang mu'alaf itu ada dua, ada mu'alaf yang qoblal Islam, ada mu'alaf ba'dal Islam. Jadi ada orang-orang yang mu'alaf qoblal Islam. Jadi dia sebetulnya sudah condong pada Islam, tapi belum ada ikrar, belum. Maka dia boleh diberikan tadi, ya. Zakat dengan sedekah gitu, berbuat kebaikan dalam rangka tadi ihsan supaya hatinya taklid gitu, jadi tunduk, ya, dan melihat Islam itu agama yang mulia, ya. Jadi bahkan pada tingkatan seperti itu diperbolehkan, ya. Jadi ada mu'alaf yang qoblal Islam dan juga ba'dal Islam, ya. Jadi yang qoblal Islam itu diantara tokoh-tokohnya lah, ya. Jadi kelihatan, ya. Oh kelihatan, ya, kalau orang sudah cenderung pada Islam itu perlu ada pendekatan itu secara khusus dibantu. Ya, walaupun jangan dipaksa untuk masuk Islam, jangan. Tapi kita berbuat ihsan pada dia, ya. Ya, seperti tadi dibolehkannya kita mengeluarkan zakat untuk orang seperti itu, ya. Atau yang badal Islam, badal Islam itu sudah masuk Islam tapi tadi jiwanya masih ada penentangan-penentangan, jadi perlu dijinakkan lagi begitu. Ya. Perlu dijinakkan lagi begitu, ya. Ya, yang seperti itu juga harus diberi. Jadi diperbolehkan yang selama tadi, selama tidak masuk ke wilayah istighfar mohon ampun itu tidak diperbolehkan. Ya. Jadi saya kira memang yang terbaik adalah tadi selain daripada doa yang sifatnya duniawiyah, ya, kebaikan dunia, ya, kebaikan akhiratnya saya kira itu lebih penting. Ya. Jadi mendoakan supaya mereka diperlihatkan lah yang kemuliaan Islam. Ya, yang lain. Ya, Pak. Tadi saya dengan Ida, ya. Kalau waktunya pada saat belajar, tapi karena rumah dukanya itu ada di salah satu bagian gereja, itu bagaimana hukumnya ya? Karena satu keluarga nih ada yang apa anaknya yang muslim sama yang masih Kristen gitu. Iya. Tidak apa-apa masuk gereja dalam pengertian tadi ya, ada keperluannya. Selagi tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Apalagi kalau ada case tadi itu kan. Dan selama di sana tidak ada ya kan ikut sertanya kita kepada peribadatan mereka dalam gereja. Ya. Namun kalau dikhawatirkan ya kan muncul fitnah ya. Kemudian kita dilihat sebagai apa itu makanan empuk lah, artinya jadi gembala-gembala mereka, artinya jadi target ya kan, target dakwah mereka nantinya karena kita melakukan pendekatan terhadap mereka seperti itu, maka sebaiknya kita jangan lakukan. Jadi dilihat situasi kondisinya ya. Buat yang akidahnya lemah sebaiknya jangan ya. Sebaiknya jangan ya. Karena di sana banyak syiar-syiar tadi, ibadah syirik mereka ya. Ibadah-ibadah syirik mereka. Jadi melihat salib saja itu berpengaruh. Melihat salib saja berpengaruh ya. Belum lagi kalau mendengar apa nasihat urai-uraian ya, maka sebaiknya ditutup jalan menuju ke sana. Kalau memang tidak menimbulkan tadi, tidak menimbulkan fitnah ya. Jadi yang dikatakan fitnah tadi adalah bukan masuk ke dalam wilayah-wilayah yang sampai ke syiar-syiar agama mereka ya. Seperti kalau kita bikin makanan, kita beri kata-kata bagian ya kan, ikhtan kita terhadap tangga kita yang tolong paman seperti itu boleh ya, itu tidak membahayakan kita, bahkan kita yang proaktif gitu ya. Kita yang proaktif. Sedangkan dalam acara-acara mereka seperti itu ya, itu mereka yang sedang berdakwah. Jadi siapapun itu akan tadi terpengaruh dengan mereka itu. Dilihat ya kondisinya, kalau memang keadaannya membahayakan kaum muslimin itu sebaiknya jangan ya. Walaupun saya tidak melihat adanya pengharaman dalam masalah ini ya. Hanya saja seperti kata-kata poligami ya kan, maksudnya bukan poligami, maksudnya muslim menikahi wanita ahli kitab, hukumnya jelas boleh, namun dalam kondisi tertentu bisa jadi haram. Dalam kondisi tertentu hukumnya bisa jadi haram. Hukum asalnya boleh, hukum asalnya halal. Namun dalam kondisi katakanlah yang menikahi wanita ahli kitab itu nasrani paman, seorang muslim yang lemah agamanya, akidahnya lemah, hukumnya haram, tidak boleh. Nanti dia bisa masuk nasrani nanti. Apalagi kalau wanitanya adalah aktivis gereja, begitu. Ya. Itu yang dimaksud dengan tadi kaidah-kaidah hukum fikih itu bisa berkembang tadi dengan melihat situasi kondisi. Ya. Oh, so, ya. Ya. Tadi saya bertanya yang mana? Ya. Ya, Pak. Tadi dikatakan Pak Ustadz bahwa seluruh peringatan adalah ibadah. Iya. Dan di negara kita itu untuk tanggal-tanggal yang merah karena acara Islam itu banyak sekali. Itu apakah ibadah ini termasuk ibadah makdoh atau ibadah? Gairu makdoh, ya. Namun peringatan-peringatan itu asal-usulnya seluruhnya bukan dari Islam, bukan ya. Jadi peringatan-peringatan seperti hari ibu ya kan, 17 Agustus dan sebagainya, itu bukan dari Islam. Itu kan datang dari ahli kita ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan membuat peringatan itu datangnya dari Yahudi Nasrani ya. Contohnya adalah, atau dalilnya adalah, ketika orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab mengatakan, wahai Umar, aku membaca dalam kitabmu itu ada satu ayat yang kalau turun kepada bangsa Yahudi, tentu hari turunnya ayat itu akan dijadikan hari peringatan, akan diperingati hari turunnya ayat itu. Surat apa itu? Al-Maidah ayat 3 ya. Tapi Umar tidak terpengaruh. Walaupun orang Yahudi mengatakan tadi ya kan, itu baik sekali kalau dijadikan hari yang monumental ya, karena itu mengandung nilai historis tinggi. Itu sudah jelas sekali itu usulan dari seorang Yahudi. Tapi Umar tidak bergeming ya. Umar tidak mau mengikutinya karena itu Yahudi. Pikiran-pikiran Yahudi tidak diikuti ya. Umar tetap saja berjalan dengan sunnah ya. Jadi dalam Islam dipelihara ya apa adanya, yang ada saja. Ya, sedangkan seperti tahun mihrad, ya kan, maulid nabi, apalagi nuzul Quran, itu kalau dilihat dari aspek akidah, para ulama mengatakan begini, orang memperingati hari-hari bersejarah itu sama dengan dia tabaruk terhadap waktu yang ghairu masyru', waktu yang tidak disyariatkan. Itu hukumnya tidak boleh. Tidak boleh. Artinya mengambil manfaat. Ya, mengambil manfaat dari hari-hari bersejarah. Tidak boleh. Ya. Sama dengan tidak bolehnya seorang yang melakukan sholat atau berdoa secara khusus di Gua Hiro. Ya. Kan Gua Hiro kan tempat yang bersejarah kan? Tapi kita mengkhususkan untuk berdoa di sana, tidak boleh. Di Jabal Rahmah tidak boleh. Di Bukit Tursina tidak boleh. Ya. Karena itu tabaruk terhadap tempat. Sama dengan hukum tabaruk terhadap waktu. Jadi waktu yang dianggap memiliki nilai historis, ya. Kan jelas manfaat itu kan artinya sejarah terhadap peristiwa itu kan berharga, ya kan, untuk apa dipelihara, kan itu kan sejarah perjalanan Islam, ya kan, bersama dengan kaum Musliminnya. Tapi kalau sampai pada tingkat memperingati hari itu namanya sudah tabarruk, ya, termasuk tabarruk yang dilarang, tidak boleh. Tidak boleh, walaupun tidak dimasukkan dalam kategori syirik, tidak gitu ya, namun tidak diperbolehkan, ya, ya. Karena itu termasuk apa, termasuk tabaruk, kan termasuk ibadah tabaruk itu, ya. Oleh itu alasan tidak boleh maulid nabi bukan hanya semata-mata itu tercampur dengan ahli kitab atau orang-orang syiah, ya kan, bukan, tapi di sana ada unsur-unsur tabaruknya, yaitu menjadikan hari kelahiran nabi sekarang sebagai hari yang kaum muslimin mengambil berkah, mencari berkah, ngalap berkah, ya, ngambil manfaat. Itu dengan diulang-ulang hari apa itu kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tabarruk, tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi apalagi yang di luar itu, ya, seperti tadi hari ibu dan sebagainya, ya, itu jelas oleh para ulama, diantaranya dalam kitab fatwa mereka itu jelaskan bahwa hari-hari seperti itu bukan dari Islam dan tidak boleh kita lakukan, ya, karena itu tersyabuh dengan ahli kita, ya, tersyabuh dengan ahli kita, ya. Karena itu kebiasaan hidup mereka seperti itu. Setiap ada hari yang memiliki nilai gitu, ya, sejarah itu diperingati oleh mereka, diperingati oleh mereka. Tadi dalilnya itu yang jelas sekali adalah datangnya seorang ahli kita Yahudi kepada Umar, ya. Ini menunjukkan bahwa cikal bakal seluruh hari-hari yang diperingati, ya, di negara kita ini, ya, itu bukan dari Islam, itu pikiran-pikiran Yahudi, ya. Berarti sudah masuk, ya. Pikiran Yahudi itu bukan hanya dari urusan bisnis, bukan, tapi dari urusan tadi, ya. Ya, seperti peringatan-peringatan sudah tanpa disadari, ya. Hanya saja apa persoalan ini kan tidak mungkin juga kalau kita ingin lakukan tasfiyah wa tarbiyah, ya, arti pembersihan, ya, perlu ada kekuatan kan gitu, ya kan. Jadi penguasa itu harus diperbaiki dulu, ya. Karena ini kan sudah masuk dalam apa ini acara-acara resmi kan begitu, ya, penetapan hari-hari resmi kan negara kita, kan, ya. Jadi ini sebatas wacana saja supaya kaum muslimin paham dulu, ya. Jadi yang penting paham dulu, ya, sambil berjalannya proses tarbiyah, proses tasfiyah, ya kan, mulai dari yang awam sampai pejabat, ya kan, sampai para penguasa, kalau mereka bisa ditarbiyah dan ditasfiyah, satu saat mungkin akan hilang itu, ya. Sama dengan tidak adanya ajaran seperti ini di Saudi Arabia, ya. Ya. Ya. Cukup, ya. Waktunya habis, ya. Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.